Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bi'idnillahi ta'ala wa bi'auni, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya al-imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Namun sebelum kita melanjutkan, siapa yang sudah hafal hadisnya? Siapa lagi? Dua, satu lagi. Hafal hadisnya. Baik, tafadhal. Tumma yub'athuna. Muttafaq. Ahsan. Jazakallah khair. قالت لا هجرة Naam, ahsan. Jazakallah khair. Makan depan 5 orang ya. Baik, insyaallah. Baik, pada hadis yang terakhir, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi menyatakan la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Bagaimana makna la hijrata, tidak ada hijrah lagi selain setelah terjadinya al-fath? Apakah penafian ini umum, yakni secara mutlak, atau bagaimana? Hah. Apa? Untuk kota Mekah maksudnya? Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Dan padanya dalil apa? Syam. Kota Mekah apa? Dalil bahwa kota Mekah nah, tidak akan lagi menjadi negeri kafir. Nah, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa fi hadza dalilun, dan pada hadits ini terdapat dalil bahwa Makkah lan ta'ud, tidak akan lagi kembali menjadi negeri kufur, bal satabqa bilada Islam, dan bahkan akan menjadi negeri Islam illa an taquma sa'ah, hingga yaumul qiyamah, datangnya hari kiamat atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian beliau menyatakan, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, walakin jihadun wa niyyah, yaitu perintah al-amr ba'da hadza jihad, yaitu perintah selain adalah jihad. Tidak ada lagi perintah untuk hijrah dari kota Makkah, namun jihad tetap ada. Ay yakhruj ahlu Makkah min Makkah ilal jihad, yaitu penduduk Makkah keluar dari kota Makkah untuk melakukan jihad. Wa niyyah ay an-niyyatu shalihah lil jihad fi sabilillah, yaitu niat yang salihah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niat yang salihah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seseorang berniat jihad agar apa? Antakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah, menjadi yang kalimat yang tertinggi. Itu tujuan yang salihah. Naam. Thumma qala alaihi salatu wassalam, wa idza stunfirtum fangfiru. Lafaz hadis yang terakhir dalam potongan hadis ini, yaitu apabila kalian diminta untuk berangkat jihad fisabilillah, siapa yang meminta? Waliyul amr. Waliyul amr. Maka fangfiru wujuban, pergilah kalian dalam keadaan hukumnya wajib. Nah, dan pembahasan masalah ini ada sendiri dalam pembahasan masalah kitabul jihad. Nah, pembahasan rincian masalah al-jihad. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang berikutnya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazah, faqala, dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah, dahulu kami bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam suatu peperangan. Faqala, Nabi menyatakan, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, inna bil madinati la rijala, sesungguhnya di kota Madinah terdapat orang-orang masirtum masiran, tidaklah kalian melakukan sebuah perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melintasi sebuah lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kalian. Habasahumul marad, mereka terhalangi oleh sakit. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka pun sama pahalanya dengan kalian. Rawahu Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dan riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan, raja'na min ghazwati Tabuk, kami kembali pulang dari perang Tabuk bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhur. Sesungguhnya ada orang-orang di belakang kita di kota Madinah. Masalakna sya'ban, tidaklah kita melintasi jalan-jalan, wala wadian, begitu pula lembah-lembah, illa wahum ma'ana, melainkan mereka bersama kita. Habasahumul udhur, mereka terhalangi oleh udhur. Nah, kita baca penjelasan apa disana oleh Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Kata beliau, fa ma'na al hadith, maka makna hadith, annal insana idha nawal amal, sesungguhnya seseorang apabila telah berniat untuk melakukan suatu amalan yang saleh, walakinnahu habasahu anhu habis, akan tetapi dia terhalangi oleh suatu halangan, fa innahu yaktubu lahul ajr, yuktabu lahul ajr, maka sungguhnya dia tercatat pahalanya, yaitu ajr manawa, pahala yang telah dia niatkan, pahala niatnya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis, bahwa apabila seorang berniat melakukan suatu amalan soleh, baru berniat sudah dicatat satu. Nah, kalau dia melakukan amalan tersebut dapat dua. Nah, Maka orang tersebut apabila berniat beramal soleh namun kemudian terhalangi, gak jadi bukan karena malas tapi terhalang, ada halangan yang menghalangi dia, maka tetap dicatat pahala niatnya. Nah, kata beliau rahimahullah, amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil uzr, kemudian kata beliau rahimahullah, namun apabila seseorang, dalam penjelasan berikutnya, beliau menyatakan seseorang yang mampu untuk melakukan suatu amalan, ada seseorang mampu melakukan suatu amalan, thumma ajiza anhu fima ba'd, kemudian dia tidak mampu melakukan amalan itu. Dia biasa melakukan amalan tersebut, kemudian subhanallah dia ajaz, gak mampu lagi melakukan itu karena uzur tentunya. Maka yuktab lahu ajrul amal kamilan, pahalanya ditulis seperti dia melakukan amalan tersebut secara sempurna. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, idza maridul abdu au safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau melakukan safar, maka akan tercatat pahala baginya amalan soleh yang dia lakukan ketika mukim. Mungkin sholat sunnahnya. Nah, biasa dia ketika sehat, dia gak pernah tinggalkan sholat sunnahnya. Rajin dia melakukan amalan tersebut. Atau ketika dalam keadaan sehat, dia puasa Senin Kamisnya misalkan, atau ayyamul wit, rutin dia kerjakan. Namun ketika hal marad, ketika dia sakit, dia gak bisa. Maka dalam keadaan seperti ini, maka akan tetap tercatat baginya pahala amalan tersebut secara kamil, sempurna. Faya subhanallah, begitu kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, begitu mudahnya agama Islam bagi para pemeluknya. Banyak keringanan, banyak kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal mutamanni lil khair, maka orang yang berniat kebaikan, melakukan suatu kebaikan, al harisu alaih, yang semangat terhadap amalan tersebut, terhadap kebaikan tersebut, terhadap amal saleh tersebut, in kana min adatihi annahu kana ya'maluhu, jika sudah menjadi kebiasaan dia untuk melakukan amalan tersebut, walakinnahu habasahu anhu habis, akan tetapi dia terhalang dengan suatu halangan, kutiba lahu ajruhu kamilan, tercatat baginya pahala yang sempurna. Masalan, kata beliau, contoh, misalkan seseorang min adatihi, kebiasaannya dia sholat berjamaah di masjid. Dia sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia terhalang dengan sesuatu, sakitkah, atau misalkan dia, ini semangat ya, sudah memang kebiasaan dia, cuman dalam keadaan tertentu dia mungkin kecapean, ketiduran, bablas, bangun, selesai sholat jamaah di masjid. Nah, aumashbahahu, atau yang semisal dengan itu. Namun kebiasaan dia apa? Rajin sholat di masjid, berjamaah. Fa'innahu yuktab lahu ajrul musalli ma'al jamaah tamaman min ghairi naqsin. Maka tercatat baginya pahala seperti orang yang sholat berjamaah di masjid secara sempurna, tanpa terkurangi. Dengan syarat apa? Memang dia sudah terbiasa. Bukan orang yang memang dasarnya malas ke masjid, atau memang malas untuk puasa atau yang semisal dengan itu terhalang dia enggak bisa, maka tidak demikian. Nah, kata beliau rahimahullah juga, di antara contohnya seseorang biasa melakukan sholat tatawu, melaksanakan sholat sunnah, rajin dia menjaga sholat sunnahnya, qabla subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, sholat sunnah itu, atau sholat duha, atau sholat sunnatul wudu, dia gak pernah tinggalkan itu. Namun qadarallah dia sakit, gak bisa melakukan itu, maka akan mendapatkan apa? Pahala yang sempurna, tidak terkurangi sama sekali. Namun kata beliau rahimahullah, jika itu bukan bukan kebiasaan dia, bukan ada kebiasaan suatu amalan soleh yang dia kerjakan, tapi dia ada niatan untuk itu, punya niat, maka dia mendapatkan pahala niatnya saja. Dia mendapatkan pahala niatnya saja. Nah, sakit, aduh, kalau saya sehat ini saya mau sholat sunnah ini, dapat niatnya. Tapi bukan kebiasaan dia memang. Cuman mungkin itu waktu sakit sehingga dia sadar saya harus berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat dia, maka mendapatkan niatnya saja. Nah, kita mungkin pernah mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat yang keadaan mereka adalah fuqara. Keadaan mereka fuqara, yang kemudian mereka ghibtah, iri dalam makna positif, kepada para sahabah yang Allah berikan kelapangan rizki bagi mereka. Mengeluhkan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, artinya sabaqana ahlul duthur bil ujur wa na'imil muqim, yaitu ahlul amwal, orang-orang yang memiliki harta, mereka mendahului kami dalam bersodaqah wal itaq, membebaskan budak, amal-amal yang besar. Orang fuqara enggak mampu karena enggak ada harta. Mereka tidak memiliki harta. Para agnia, mereka mampu bersedekah, nah membantu infak, kemudian membebaskan budak. Nah, mereka mengeluhkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi mengajak kepada mereka, "Apakah mau aku kabarkan kepada kalian sesuatu? Apabila kami melakukan itu, kalian akan mendahului kecuali apabila ada seorang yang melakukan hal yang sama." Kemudian Nabi menyatakan apa? Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun, kalian bertasbih subhanallah, bertahmid dan bertakbir pada setiap selesai salat 33 kali. Fa'alu, mereka pun melakukan itu, semangat mereka. Nah, fa'alimal aghnia, maka orang-orang yang kaya ini pun tahu keutamaan itu, mereka pun juga melakukannya. Mengeluh lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, menyampaikan, datang lagi kepada Nabi mereka, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal, saudara-saudara kami yang kaya ini, yang mereka punya harta, mereka mendengar hal ini, maka mereka pun juga melakukan hal yang sama." Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, fa barakallahu fikum. Artinya kita berusaha bersemangat dalam melakukan suatu amal yang bisa kita kerjakan. Nah, banyak fawaid dari hadis yang kita baca ini. Nah, maka di antara hal yang perlu kita fahami bersama adanya apa? Hirsus sahabah, semangatnya para sahabah dalam beramal. Nah, para fuqara dari para sahabah, mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, bukan kemudian hasad iri kepada para sahabat yang kaya. Namun mereka ghibah, mereka ingin berlomba. Mereka tidak mampu untuk berinfak karena mereka tidak memiliki harta. Tidak kemudian membuat mereka jadi iri, enggak suka, benci kepada saudara yang lain yang Allah beri kelapangan rezeki. Nah, namun mereka berusaha bisa melakukan amalan-amalan soleh. Artinya apa? Berlomba-lomba. Mereka bisa berinfak. Amalan apa yang saya bisa kerjakan supaya saya bisa menyayangi dia? Nah, hari sun mereka semangat. Fabarakallahu fikum. Dan juga bagaimana ucapan mereka kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sami'a ikhwanuna, kami mendengar saudara-saudara kami. Nah, dengan ungkapan artinya bukan kemudian jengkel, marah, atau enggak terima. Tidak. Dan tidak ada hasad dalam mereka, dalam hati mereka. Melihat saudara yang diberi keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khalas. Dhalika fadlullah yutihi man yasha. Bagaimana lagi? Rasul menyatakan, dhalika fadlullah yutihi man yasha. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah yang memiliki al-fadl, keutamaan, hanya Allah yang mampu memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak kemudian menyatakan innakum qad adraktum ajra amalihim, kalian telah mendapati atau telah menyamai pahala amalan mereka. Tidak demikian. Tetapi tentu mereka telah mendapatkan apa? Pahala niat. Mereka kalau punya harta akan berinfak. Tapi mereka enggak mampu, enggak punya. Melihat saudaranya yang bisa berinfak, ghibah. Ingat ya, ghibah. Berharap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya itu juga Allah berikan kepada dia. Itu ghibah. Bukan berharap kenikmatan yang Allah berikan kepada dia hilang. Itu hasad. Namun ini hibah, dia berharap dia bisa melakukan seperti itu juga. Nah, itulah keadaan para sahabah ridwanullahi alaihim majma'in. Berbeda dengan keadaan manusia kebanyakannya dan keumumannya. Wa nas'alullaha salama wal afiyah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudara kita kelebihan, seringnya kita justru malah iri wal hasatul iyadu billah. Iri dalam makna negatif. Berharap kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang. Nah, wal'iyadu billah. Sebagaimana lagi contoh yang lain, hadis yang lainnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kelapangan rizki, faja'ala yunfiquhu fi subulil khair, maka baginya untuk apa? Berinfak di jalan-jalan kebaikan. Berinfak. Rasul menghasung orang-orang yang agnia untuk berinfak. Wa kana rajulun faqir, dan ketika itu seorang yang fakir berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau anna li mal mala fulan la'amiltu fihi amalu fulan." Kalau seandainya Allah suka, seandainya saya memiliki harta seperti fulan, orang yang kaya yang dimaksud, maka aku akan berbuat, beramal seperti amalannya fulan. Subhanallah. Dia enggak hasad, gibah yang ada padanya. Dia enggak berharap kenikmatan harta yang ada pada saudaranya hilang, musnah. Namun dia berharap kenikmatan harta yang Allah berikan padanya, dia pun juga mendapatkan kenikmatan tersebut. Agar apa tujuannya? Bukan untuk berbangga, tapi apa? Untuk bisa beramal sama dengan dia, berinfak. Pingin berinfak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa. Maka orang ini yang fakir tadi yang mengatakan demikian, dengan niatnya, maka keduanya, kedua orang ini pahalanya sama. Ya subhanallah, begitu besar kuat mereka. Niat mereka luar biasa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sama maksudnya di sini adalah pahala niatnya. Pahala niatnya yang sama. Nah, amal amal adapun amalan, fa innahu la yuktab lahu ajru illa in kana min adatihi an ya'malahu. Adapun amalan, apabila memang sudah kebiasaan dia, mungkin ketika dia dalam keadaan lapang, dia mudah berinfak. Subhanallah wa qaddarallah, tiba-tiba kerjaannya atau penghasilannya menurun. Berat bagi dia atau susah bagi dia untuk berinfak. Cukup berinfak untuk keluarganya saja untuk memberi makan tiap hari. Nah, adapun berinfak sebagaimana dia biasanya ketika dalam keadaan lapang, dia tidak mampu lagi. Maka yang seperti ini ketika dia berniat, ya Allah, saya ingin bisa seperti dulu lagi, insyaallah tertulis pahala dia. Dan berinfak bukan hal yang remeh, bukan hal yang kecil dan mudah. Gak semua orang bisa berinfak. Nah, mungkin kita melihat ada orang yang mudah berinfak, jawat, mungkin dia ringan tangan yang memberi. Wallahul muwaffiq, Allah memberikan taufik kepada dia. Nah, semoga Allah, kita doakan orang-orang yang seperti itu, semoga Allah jaga dia, berikan keikhlasan kepada dia, dijaga dari orang-orang yang hasid, minal hasidin, orang-orang yang hasad kepada dia, kita doakan. Dan kita pun berusaha untuk seperti itu. Nah, kita didik diri kita, walaupun sekecil apapun kita bisa berinfak, kita berinfak. Jangan menjadi orang yang bakhil, yang pelit. Berinfak semampu kita. 1.000, 2.000, lihat ada orang gak mampu, kita kasih. Nah, 1.000, 2.000. Dan hal ini kalau tidak terbiasa, walaupun uangnya banyak, hartanya melimpah, akan susah untuk mengeluarkan infak. Walaupun hanya 10.000, 100.000, susah bagi dia. Karena apa? Gak terbiasa berinfak, tidak biasa mengeluarkan, bersedekah. Nah, dan ada satu kejadian, semoga Allah merahmatinya, ini kejadian nyata. Ada seseorang yang, ya subhanallah, semoga Allah mengampuni dosanya, memberikan pahala baginya dengan amal-amalan soleh dia. Orangnya sudah meninggal. Dia keadaan ekonominya pas-pasan, orang ini. Nah, pas-pasan. Tetapi dalam hal infak, dalam sedekah, ya subhanallah, dia enggak mikir. Dia enggak mikir. Ada berapa yang di kantongnya, dia akan berikan kepada orang itu. Nah, sampai suatu hari ketika dia pulang kerja atau pulang dari luar mau ke rumahnya, didatangi sama orang tua atau orang yang meminta, "Bah, tolong saya kasih sedikit aja buat saya makan." Nah, langsung dia melihat kantongnya, cuma ada 10.000. Ini dulu kejadiannya, besar zaman itu 10.000. Kata orang ini, "Saya cuma ada 10.000. Ini buat makan keluarga saya. Kalau kamu butuh, saya bagi dua. 5.000, 5.000. Gak ada lagi uangnya. Bukan dikira masih ada di rumah, di dompet. Lah, sudah enggak ada sini uangnya. Dikasih 5.000. Ya subhanallah. Siapa yang memberikan kepada dia untuk bisa membuat dia ringan tangannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah. Ringan. Nah, sampai di masa tuanya pun, kalau ada orang yang minta, apa yang di dompetnya dikasihkan. Apalagi dia tambah tua, ketika itu dia tambah pikun. Apa yang di dompetnya kasihkan. Nah, biasa orang tua dulu pakai sabuk. Ya, orang-orang seperti orang-orang Yaman apa biasa pakai sabuk. Diambil dari tempatnya, ada uangnya dikasihkan. Jadi anaknya kalau si bapak ini mau keluar, dikasih uangnya pas. Karena kalau enggak habis, sampai rumah udah enggak ada uang, selalu. Karena ada orang yang minta, ada orang yang nawari jualannya. Bah, saya jualan ini. Padahal dia enggak butuh, memang karena kasihan. Nih, dikasih uangnya sama dia. Nah, maka kita berusaha. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan itu salah satu contoh saja sebagai motivasi. Kisah nyata memang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kajian kali ini, semoga Anda sampaikan bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mutasaddiqin, yang mudah untuk berinfak, bersedekah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mukhlisin, thabitin, kokoh di atas sunnah, istiqamah di atas al-haq, alal iman, hingga ajal datang menjemput kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di jannahnya, jannatul firdaus, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini. Amin, Allahumma amin. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu warda, walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.